Pertama jumpa denganmu, kau tunjukkan padaku sesuatu. Ku tersenyum padamu dan kau pun tersipu malu. Ku tanyakan namamu dan kau jawab dengan lugu. Teman-temanmu.